sing lucu Walid. Walid itu gento kang bapak Khalid. Mulane Khalid sudah dipanglima perang lah ya rondo. Wong anake sinten? Walid. Khalid bin Walid bin Mughira. Niku nuwah kali pol. Nah kali pol niku Quran niku ngendikan Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuda. Mboten niku lho, sing ayat setunggal. Wala tuti kullahallafim mahin hammazim masyaim binamim manail lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Iku wonten songo mboten niku. Pokoke jare tafsir-tafsir songo tapi urung tak hitung. Songo nak nak betul songo pintu saja. Walatuti kullahallafim mahin hamazim masyaim binamim manail lil khairi mu'tadin asim utulim ba'da dzalika zanim angkana dah. Pokoknya songo ke. Muhammad kowe aja anut wong sing tukang sumpah. Halaf itu tukang sumpah. Kullahallafin mahinin sing orang itu hina. Kullahallafin mahin hamazim masya, hamas itu tukang melecehkan orang lain. Masyain yang sering berjalan dengan membawa adu-adu, woy tukang fitnah. Masyaim binami. Manna'in lil khairi, tukang menghalang-halangi kebaikan. Mu'tadin, terus meliwati batas. Athimin banyak. Anjen Quran hebat tenan. Wong nyifati wong ora usah awaluha wa akhiru. Nak cara fikih ngarang kitab kan al awal asani asalis arobe atau awaluha asaniha. Kalau Quran turut wala tuti kullahallafim mahin hammazim masyaim binami manail lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Lah pas zanimu tersinggung Walid. Miso-miso dene. Warani mboke diwarani, mboke ku ibu. Bu, Muhammad tu nyifati aku songo aku bener kabeh, aku yo faham. Manjana aku wong kurang ajar, aku itu tukang sumpah, tukang kurang ajar, tukang adu-adu, bener kabeh. Kecuali sito. Jadi aku Muhammad nyifati aku itu zanim, tukang ngaku-ngaku nasab. Padahal Muhammad rangkara bodoh ni lucu kan, padahal dia ni kafir. Jadi kafir tapi belajar tafsir detail. Kau ora iso lo belajar. Kau ora iso. Ayo sapa sing ngapal ayat iku terus belajar sak tafsire. Zaman niku ora ana jalalan, Kang. Ora ana jembrak, ora ana. Zaman niku dene paham. Zanim maknane ngaku-ngaku. Zanim da'iyin lin nasab. Dene niku nasabe akon-akon. Padahal Mughirah iku mimbani maksum, suku Quraisy terhormat. Saya ini turunan suku Quraisy terhormat, Bu. Kok darane mau ngaku-ngaku tok? Angger jenengan ra ngandani kula tak pateni, ibuke diancam. Mboke lu tak pateni. Mergo sifat songo iku aku sing wolu paham kecuali sitok. Pancen tak akoni kesalahanku iku wolu iku. Kecuali sitok. Tapi Muhammad gak arah goro dene ngomong Muhammad iku ora ngarah goro. Dadi wala tuti' kullahallafim mahin hammazim masyaim binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Akhirnya ibu yang ngaku, ngene loh cum. Bapakmu gue impoten, cerita kok elek loh. Bapakmu gue impoten, impoten raiso ngeloni aku. Lagi ku, dunyane ku aku akeh, dunyane bapak ama akeh nasab terhormat. Famak kanat niro iya min nafsi. Akhirnya aku ku dipajangi tukang angon. Pokoknya butuh itu anak, yo kue ku. Mulane kue darani kuras udinyek Quran mau ngaku ngaku fa'abu katil karro'i bapakmu tukang angon niku kurang ajar Muhammad omongan kok kabeh bener tadi itu kurang ajar Muhammad omongan kok kabeh bener le Quran ora sekedar bener kan note ku yo enak nek wong biasa ngarang kebenaran kan nganggo prosa sing ya nganggo prosa gak iso kan ngomong bener nganggo sajak kan angel kan ngomong bener sing nganggo napa saja. Nah, ngomong bener nganggo prosa kan gampang. Iku nganggo napa saja. Misalnya ngomong bener kan Walid itu pendusta, Walid itu ngene kan gampang. Iku ndak ngomongnya ngendikane Quran tetep nganggo saja. Wala tuti kullahallafim mahin hamazim masyaim binami manail lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Cek nganggo mem kabeh akhire mem kabeh. Nangis Walid. Waduh, jebule aku ratu suku Quraisy. mergo bapake napa impoten. Mangkel sekolah mboke. Bu, kok iso aku diarani wong kures mok sekedar akon-akon. Cek critane piye? Ora tak pateni jenengan. Wong arep ngaku mboke. Cung bapakmu iku sugih tapi apa? Impoten. Inin, ana kiye maca anin. Inin niku napa? Impoten. Iku Quran. Jadi wong kafir iku iso paham. Mergo umpama wong kafir gak paham, Allah gak ndek alasan nyalahno wong kafir gak iso angen-angen Quran. Piye-piye pas Quran turun niku khitabe kadang wong kafir. Jelas toh kul ya ayyuhal kafirun ayo la a'budu ma ta'budun kul lil ladzina kafaru satughlabuna. Napa laku le mbek sampean? Lah aku iso nyontokno akeh, kurang akeh. Ya kul ya ayyuhal kafirun kita apa sapa? Wong kafir, mergo berharap supaya Islam. Misalnya kul huwa ahad pertama ya gara-gara wong kafir mat. Kita ini sering punya Tuhan, Tuhan kita itu misalnya dari batu atau dari emas. Nah, pangeranan kok apa mat? Mereka memikir Tuhan itu, ya pikiran mereka Tuhan itu ya batu yang dipahat atau apa. Terus Allah nurono kul huwa wahu ahad, Allahus. Terus orang kafir faham. Berarti hebat mat pangeranan. Mereka bahannya tidak materi. Ya kesek Islam. Pertama takwaannya kurang ajar. Coba lah mat, kalau kita ini biasa punya Tuhan, kalau kamu punya Tuhan yang beda dengan kita, materinya dari apa? Amin dhabin, am hajarin, an fiddatin, kita kok dari emas? Atau dari perak atau dari batu. Kanjeng Nabi kon nerangno kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Dia akeh sing iman. Ya, mulane kan ora paham Quran kudu isin, tapi alhamdulillah kita ora wong Arab. Dadi dia alasan mergo kita ora nduk. Ora wong napa? Arab. Sing ngono wae sebentar kok pangeran merebuka. Bahasa Jawa mawon. Atake wawan nabi kamu basa Jawa mawon. Ah gendingan mung kan akhir sing ra iso bingung. Akhirnya takok pangeran Gusti wari basa Jawa. Anake wali tenan yo latihan mbek wong iku. Mungkar nakir malaikat kang ngadepi mungkar nakir gampang pun. Penting sampean mukmin ikhlas wedi sampean tutup wedi. Kemana sampean hafal Quran tambah wedi. Memang mungkar nakir disentak nggih wedi. Masyhur teng kramate Sayyidina Umar. Habib-habib alim nak cerita niku masyhur termasuk kramate Sayyidina Umar Sayyidina Ali pas Umar kapundhut iku donga njuk muka safa. Kepengin roh mletene Umar tok akhirat ta ora. Mletene ngono ning donya tukang nyentaki wong tok akhirat ta ora. Jangan-jangan nak ketemu kan akhir jicing wedi mulai. Walhasil Sayyidina Ali iku muka safar roh pas Umar ditakoki Munkar Nakir. Munkar Nakir teko dengan wajah sing duha ilani, wajahe menakutkan. Digambarkan matane iku koyok kendil sing terbakar merah. Teko sewentak sampai Umar, kamu tahu menghadapi siapa? Saya ini temannya kekasihnya Allah. Maksudnya aku ini temannya Muhammad kekasih. Gejo sing sopan mbak. Mire Munkar Nakir. Disentak toko pertama disentak malah jadi Sayyidina Ali nyentak kok nganti to akhirat. Dene Munkar Nakir disentak sing mbek sinten? Umar. Matur pangeran, Gusti niku kok nyentak kula padahal kula sesuai prosedur. Sebab pangeran didhawuhi mulane wong ndek kira-kira, mosok ngadepi kancane kekasihku mbok padakno mbek wong liya. Ah maca sing apik, maca. Akhirnya takut yang ngapunten gitu. Wah, karena akhirnya mending ngapunten. Astah, seram itu ternyata. Wah, repot. Ya karena malaikat itu ya hambane pangeran. Dan saya pernah ngaji di sini cerita dan ini ada sanatnya tengene tafsir Ibnu Katsir itu masyhur itu barokah surat Tabarok. Kalau yang tadi cerita dari nopoge riwayat kafirun an kafirin, kalau ini tertulis di tafsir Jalalain yang cerita yang saya yang akan saya ceritakan. Di wonten tiyang nu apal surat Tabarok, apalanya nganti mati gak lali. Eling-eling, dadi kena apal Tabarok aja nganti pas sampe mati lali. Orang ini banyak dosanya. Ini sampean kalau gak percaya lihat di tafsir Ibnu Katsir di bab surat Tabarok. Itu muamin fadhaili surati Tabarok kan sumiyat hadis surah al-waqiyah al-munjiyah. Napa al-waqiyah al-munjiyah, munjiyah yang memberi keselamatan. Al-waqiyah bisa menjaga dari siksa napa kubur. Mau karena angger teko wong iku ape digebuki. Karena dia nakal, bulet nah, bulet. Walhasil terus surat Tabarak itu menjelma jadi ya jadi apa enggak tahu, pokoknya Munkar Nakir dimaki-maki. Munkar Nakir, kamu tahu saya siapa? Ya tahu, kamu itu anti kalamuwah, kamu itu kalamuwah. Pokoknya di situ semua mukhatabnya yang perempuan karena dari kata surat. Sehingga anti kalamuwah, kamu itu kalamuwah. Kalau kamu menyiksa dia, berarti nyiksa saya ini ada di dalamnya karena dia hafal Tabarak. Tapi jamu karena akhir masalah dek nih nakal aku tu jatuh si dek nih. Iya tapi masalah aku neng jerone nak ke jatuh si kena aku berarti kira sopan baik kalamu. Puan. Dari mungkar nakir. Yo wala uhibu isa ataki. Aku yura seneng elek iku iku kalamu aku yura wan. Ia narawani rasa sekso. Mau bingung mungkar nakir biye. Gak bulat aku tu disekso tapi dek nih apal. Tabarak. Gue tabarak tok lo kan. Terus. Wah, saya ngapal 114 surat ya. Quran pinten iki, Pak? 114 ya. Wes 114 sing lebono kul hum awidatan macam-macam. Apal surat sitok Baqarah nu marem Kang, rong juz setengah. Sitok tapi kul hu agak tunggal. Akhire yo wis ngene wae. Matur pangeran, piye-piye aku nyiksa wong iku ya perintahe pangeran. Aku rawani kuwi sebagai kalamu wah ya aturane pangeran. Wis saiki aku ora di keputusan. Mung karena akhir sing mletene kono iku iso ditalono. Wis awake matur pangeran. Matur pangeran karena sudah di depan Tuhan, mung karena akhir rawani ngomong. Guayane ngono ora wani ngomong. Sing jare duwe godo wong dituthuk remuk sak walang-walang. Saya tuh ndak pernah bayangkan mung karena akhir yang seperti itu. Sampeyan gak do bayangno ngono insyaallah ngalami seperti itu. Kula mboten nate ngalamno bayangno mung karena akhir seperti itu gak. Mboten nanti, kula bayangno teko disambut secara baik-baik. Aku ala kiai nek crito wong karno angkur, nggo goto wong diduduk sawalang aku. Sa tok angkel kok mboten kula mboten nate bayangno. Ngenyak wong mboten kula bayangno. Nek sampean bayangno ngoten nggih monggo nek akan kejadiannya seperti itu. Akhirnya matur pangeran, Gusti, cani iki ora sopan. Makhluke jenengan setunggal ora sopan. Mong kula karuan kalah muka kok ape ditutuki. Yo mung karena kira kowe wani mbek kalam. Mung diangin nakal Gusti. Ya tapi masalahe gowo kalam iku wong iku gowo Qur'anku. Wes poe bantah-bantahno terus Allah menangno surat Tabarak. Isfa'illah yo sing nyafaati wong iku. Mung karena kira miris ora usah kowe aja ngurusi wong iki urusanku. Disyafaati. Mulane terus tren wong do ngapalo surat napa? Tabarak. Tapi nak wong lalape disiksa iku ape mati lali. Mulane ngapalo pas sampe mati wae. Tapi ini nyata. Mulane masyhur wonten riwayat fa napa jenenge la subhanallah la tahurrunakum hadhil mashhif al muallaqah fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al qur'ana. Sebagian riwayat fa innallaha la yu'adzibu qalban fihi bi'un lil qur'an. Kowe kok aja geman hanya terlena karena Quran itu sudah dimushafkan, kemudian Anda tidak menghafalkan Quran. Kamu harus hafal Quran sampai ada di hati Anda, karena Allah tidak akan menyiksa hati yang di dalamnya ada. Ya logikane gampang, Kang. Mungkar nakir kok nyiksa wong hafal Quran sih apal lho syarat ora pas semak ning donya tok. Nganti mati ku apal. Kan gak sopan mosok ana kalamu wah disiksa. Lan ki bayangno semaan sok ben ngarepe pangeran, Kang. Ojo mending ngarepe wong sekali-kali bayangno tetep apal nganti sowan pangeran. Ya minimal kalau ijazah, minimal kita tahu khatam Quran fi sholat. Kalau mau nate, mungkin sampean durung nate. Mboten semaan Kang, ya ora usah makmum. Saya itu pernah ngatam Quran fi sholat itu 2.5 bulan. Satu hari kira-kira itu 2.5 lembar. Kalau saya lupa tak ulang lagi. Gak paham maknanya ya tak ulang lagi. Kalau sampean kan tidak ada urusan dengan makna, malah penak, malah cepat, malah aman, malah lancar. Diyebut ya, okay. Kalau mulai kalau mboten lepat itu sekitar awal Jumadil Ulam, Jumadil Awal, akhir Recep, ruah poso. Pokoknya kalau khatam itu poso akhir. Giling-gilingan, Gusti ini kalau setor Quran mbek jenengan, mbek guru nate, mbek bapak nate, ini kalau setor mbek jenengan. Nggak salah kalau baleni, saroka ate kalau baleni. Jadi kalau jaga ini, wow, tak nantang Munkar Nakir, wow, maksudnya, wah, kenapa korona, soan Munkar Nakir. Nggih, kula pun siap-siap mboten bayangno sing gawa godhon lho. Kula dadi pun niku mboten-mboten kula bayangno. Saya nanti saya yakin dia akan baik-baik saja maksudnya pun. Nah, ini gaya tak omongi, saya tidak pernah bayangkan Anda seperti itu. Berlakulah seperti itu sama orang-orang yang membayangkan Anda seperti itu. Saya tidak. Maksudnya